أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. Syahidna di sini wa idza hadara al-qismata al-qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahu qawlan ma'ruf. Wa idza hadara al-qismata, kalau dihadiri pembagian harta warisan itu, orang sudah bagi-bagi harta warisan, mungkin seandainya duit si fulan dapat sekian puluh juta, si fulan sekian ratus juta, sekian dan sekian untuk si fulan. Ternyata hadir di situ bukan cuma orang-orang yang mendapatkan warisan. Ternyata hadir juga ulul qurba, kerabat yang tidak dapat jatah. Karena tidak semua keluarga kita barakallahu fikum mendapatkan harta warisan. Seperti seorang meninggal dunia, dia kan memiliki kerabat yang banyak, ya kan? Ayahnya dia, paman-paman dan bibi dari arah ayah, ibunya dia, paman dan bibi dari arah ibu. Assalamualaikum. Kemudian anak-anak paman ini, mereka adalah sepupu-sepupu. Assalamualaikum. Kemudian orang ini juga memiliki saudara laki-laki, saudara perempuan. Assalamualaikum. Saudara laki-laki ini, saudara perempuan ini juga memiliki anak yang itu adalah ponakannya dia. Paham? Dianya sendiri juga punya anak, laki dan perempuan. Anaknya punya anak, cucunya dia. Ke atas, kakeknya dia, kakek-kakeknya, nenek, nenek-neneknya dia. Pokoknya dia adalah satu orang yang bercabang dari dia sekian banyak. Ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Jadi, seandainya ada seorang meninggal dunia dan semua ini terkumpul, semuanya terkumpul, maka tidak akan ada yang mendapatkan kecuali orang tuanya. Paham? Yang pasti dapat istrinya atau suaminya, kemudian anaknya. Paham barulah itu? Selainnya tidak dapat apa-apa. Terhalangi dia, namanya hajib, ada istilah hajib, terhalangi. Jadi, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah. Subhanallah, kok hilang. Baik, intinya barakallahu fikum, ada orang-orang yang telah diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jatah pasti. Ada seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Barakallahu fikum. Baik, ana beringat. Kata Rasulullah SAW, al-hikul fawa al-fara'idha bi ahliha fama baqiyya fali aula rajulin dakar. Alhiqul fara'idah bi ahliha. Serahkan harta warisan itu kepada orang-orang yang telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya, siapa yang telah dijatah? Baik. Siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, seperenam, seperdua, sepertiga, seperhagalah. Berikan mereka-mereka ini jatahnya. Adapun sisanya, maka untuk laki-laki yang terdekat dari si mayit. Kata-kata laki yang terdekat, barakallahu fikum, laki-laki yang jauh tidak akan pernah bisa mendapatkan kalau ada yang lebih dekat. Paham barakallahu fikum? Baik. Masya Allah. Paman tidak akan dapat apa-apa kalau ada ayah kita. Baik. Siapa-siapa tidak dapat apa-apa kalau ada anak kita laki-laki dan perempuan. Baik. Intinya seandainya ada spidol. Al-Mayyit ini akan ada di sini apa? Abun, ada ada am. Paham barulah itu. Ada ah, ada uh. Baik. Ada ibnu am, ibnu ah. Baik, ibnu uh. Ibn bint. Ibn Ibn bint. Ibn bint. Paham barakallahu fikum. Ini si mayit. Baik, masa di sini zauj atau zauja, jenis istri atau jenis suami. Insyaallah setiap orang rata-rata begini modelnya. Yang meninggal laki atau perempuan, baik, kebanyakannya dia memiliki ibu bapak, paman bibi, istri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan. Ponaan dari saudara perempuan, punya anak lagi anak perempuan, cucu. Kebanyakan orang meninggalkan ini. Seandainya ada satu bus datang ke rumah duka, wow, terlalu banyak harta warisan. Kita kalian tunggu dulu. Kalau begini semuanya ada dan hadir, maka tidak ada yang mendapatkan harta warisan kecuali ini. Ini atau ini? Baik. Ini dan ini. Ini orang yang tidak akan pernah bisa tidak dapat. Kecuali kalau memang tidak ada harta warisan. Dan tidak ada yang mati. Ya. Apanya siapa yang lebih baik kalau belum ada yang mati? Paham? Baik. Cuma ini yang dapat. Seandainya semua satu. Orang datang. Mau bagi warisan surat. Ya enggak, yang dapat cuma ini. Yang lainnya semuanya terhalangi, namanya mahjum. Paham? Terhalangi oleh orang-orang ini, orang yang paling dekat mesti mati. Maka kalau ini ada semuanya, maka ya ini dapat berapa, dapat berapa, berapa. Pembahasannya di kitab Faraid di nilai ta'ala. Nah tadi gimana ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hadara al-qismata." Paham ini? Ini kurang lebih seperti ini. Yang dapat ini cuma itu, ibu bapak, istri atau suami, anak laki anak perempuan. Kalau semua orang ini ada, yang dapat harta cuma ini. Jadi yang banyak permasalahannya kalau hanya anak perempuan yang ada, enggak ada laki-laki. Enggak ada juga bapaknya sudah. Ah ini kesana kemari itu harta. Baik, bisa ke paman, bisa kemana, bisa ke bibi. Baik. Khol tidak. Khol tidak dapat apa-apa. Baik, semua, baik, perempuan, semua laki-laki. Yang hubungannya dengan si mayit diantarai oleh perempuan, dia tidak dapat apa-apa. Semua orang yang hubungannya dengan si mayit diantarai oleh perempuan, dia tidak akan dapat apa-apa. Kecuali saudara seibu. Yang hubungannya saudara ya karena itu. Karena perempuan yang itu yang benar. Seperti ini, contoh, Aini. Ini tidak akan pernah bisa dapat apa-apa, karena melalui seorang perempuan. Tapi, ini juga, Ibnul Bin tidak akan pernah bisa dapat yang apa-apa. Pokoknya siapa saja yang diantarai oleh perempuan menuju si mayit, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali siapa? Saudara seibu. Jadi istimewanya saudara seibu. Belajar faraid sebenarnya indah. Tapi cuma di awal-awalnya. Setelah itu pada lari. Kalau ada 40 orang yang hadir di pertama pelajaran, pertengah pelajaran sudah setengah juga. Akhir pelajaran tinggal sisanya. Orang yang betul-betul mau belajar. Yang lainnya imma karena alasan sibuk, wa imma karena tidak paham, wa imma karena malas. Al-muhim. Di mana-mana anda lihat gitu. Hatta di Yaman. Ada grup raib memang hebat, luar biasa. Enak sekali dia dalam menerangkannya. Gampang mudah orang paham. Tapi karena orang harus hafal matan rahadiyahnya, matan syair rahadiyah, tapi pembagian safari ada yang paham-paham tapi tidak bisa ngapal. Sementara itu harus dihafal semuanya. Siapa mendapatkan sekian, siapa mendapatkan. Karena saling membatasi. Barakallahu alaikum. Ini ilmu barakallahu fikum mudah sesungguhnya. Dan alhamdulillah ada seorang ustaz min asatidzi ahli sunnah, Ustaz Rijal hafizahullah taala, telah menulis menulis kitab faraid. Baik. Tapi semua harus dengan guru. Saya pakai bahasa Indonesia. Tapi harus semua dengan guru. Tapi kalau tidak ada guru, antum sama seperti belajar kimia dari buku kau baca sendiri atau buku kedokteran kau baca sendiri. Tapi so 5 lembar antum baca tak paham sama sekali. Tidak ada yang memberikan pemahaman, tidak ada yang memberikan kaedah. Wa'illa setelah ada guru dengan buku yang Anda sudah baca mungkin setengah halaman, setengah kitab Anda baca dan tidak paham-paham sama sekali, begitu Anda mendapatkan seorang guru dengan membaca buku yang sama, Anda akan oh itu artinya Anda sudah paham. Paham berlebih. Kita kembali warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yataama wal masaakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Hakit raya. Coba, ayat berapa? Coba. Surah An-Nisa ayat berapa? Berapa? Ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hadara qismata al-qurba wal yataama wal masaakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." "Waliyakhsha alladheena law taraku min khalfihim dhurriyyatan da'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." "Wa idza hadara qismata al-qurba," kalau hadir dalam pembagian harta warisan itu, uang sudah dibagi-bagi sekian. Baik. Wal yatama, di sana juga ada anak yatim. Wal masakin, dan juga ada anak miskin. Farzuquhum minhu, maka bagilah untuk dia. Bagi. Baik. Jangan ngiler dia, kasihan. Dia lihat, gapun 100 juta, ini 200 juta, ini puluhan juta, ini. Kurang dah. Dia dapat tampias. Para zukuh minhu, kasih bagi. Anda dapati ada orang tua kita, masya Allah. Ada orang tua kita, dia diberi uang, di hadapan orang-orang, uangnya dia, ada orang nyetor uang ke dia, di mana kayak di market, di situ ada orang-orang, barakallahu fikum. Dia anak-anak kecil, misalnya sudah anak kecil, bukan pembagi harta warisan, bukan. Baik. Diserahkan uang di situ, dan anak-anak itu pada melihat. Baik. Maka biasanya kita dibagi. Dapat sedikit-sedikit. Baik. Dan kita gembira sekali dengan uang itu. Kita senang dan kita akan mengingat terus siapa yang memberi kepada kita. Pemberian-pemberian. Wa idza hadara qismata al-qurba, apalagi itu adalah pembagian harta warisan yang orang tahu bakal bagi-bagi. Dan ternyata habis itu dari al-qurba wal yatama contoh al-yatama. Contoh al-yatama. Di sini ada ibu. Kemudian ada anaknya ibu. Baik. Ini sudah meninggal dunia duluan sebelum kakeknya. Yang mati ini sang kakek. Kakeknya si bulan. Si anak yatim. Paham? Baik. Misalnya ini meninggal dunia. Barakallahu'alaikum, meninggalkan ini tiga orang anak, 1, 2, 3. Ini laki-laki, perempuan. Tapi laki-laki ini mati duluan sebelum si mayit ini, si kakek ini. Baik, datang pembagian dia karena yatim, duduk juga di situ. Kenapa dia tidak dapat? Karena terhalangi oleh ini. Paham? Terhalangi oleh ibn mayit maksudnya. Dia terhalang juga oleh ini. Walhasil dia tidak dapat apa-apa. Tapi walaupun harta yang dibagi harta sang kakek, yang hadis itu pamannya sendiri. Namanya dawi ini waliyatama. Tadinya orang tuanya hidup dia juga dapat, tapi karena waktu itu di luar dia tidak dapat apa-apa. Biasanya orang tua, ya si mayit akan memberikan wasiat. Kalau dia masih berpikir apa dia akan mewasiatkan cucuku itu yang satu dari anakku si Fulan, dia tidak akan mendapatkan harta warisan kalau aku mati nanti. Kalian anak-anakku, misalnya ada 4 orang situ anaknya, cucuku yang sana yang sudah meninggal ayahnya, kasihan, dia tidak mendapatkan harta warisan dari harta yang aku tinggalkan. Tapi kalian hendaknya memberikan nanti. Tapi aku, kalau tidak aku akan tetapkan. Aku akan tetapkan dengan sekian persen dari harta warisan yang aku tinggalkan. Jawab 2% dari semua harta warisanku untuk dia. Baik. Faham insyaAllah. Nah ini wa'idha hadal al-qismata ulu qurba wal yatama wal masakin farzukuhum minhu wa kulu lahum qawlam ma'rufa. Kalau hadir dalam pembagian harta warisan itu orang-orang dekat, kerabat, anak-anak yatim ini, contoh anak yatim ini, wal masakin, orang miskin yang tidak, walaupun kerabat juga, farzukuhum minhu, beri, bagi-bagi juga, coba berapa-berapa, farzukuhum minhu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka kata-kata yang baik. Ini alhamdulillah ada orang dapat hadiah, dapat harta warisan dari kakek kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuninya. Baik, ini ada duit. Ini semua 1 juta. Baik, atau 2 juta. Sesuai dengan keadaannya. Masya Allah. Wa kullahum qawlan. Baik. Barzukuhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Katakan kata-kata yang baik. Baik. Jangan kata ada keluar kata-kata yang menyinggung perasaan atau mengecilkan hati. Baik. Seperti kalau kata, oh, ngadepi papa gua masih duluan. Coba kalau masih hidup sekarang, ini dapat jatah leh. Siapa mu? Yang ini kematian. Barakallahu fikum. Maka tetap barakallahu fikum mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Qauluhu taiba. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Humayd qala akhbarana Ubaidullah al-Asja'i an Sufyan al-Syaibani an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa idha hadar al-qismata ul-qurba wal-yatama wal-masakin qala hiya muhkamatun walisat bimansukha. Tabahu Sa'id bin Jubair Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, wa idha hadar al-qismata ul-qurba wal-yatama wal-masakin. Kalau dihadiri pembagian harta warisan itu oleh orang-orang kerabatnya si mayit, waliyatama anak-anak yang mati, anak yatim yang ada di situ, wal masakin orang miskin, farzuquhum minhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Bagi juga untuk mereka dari harta itu dan katakan kepada mereka kata-kata yang baik. Ayat ini muhkamah dan bukan mansukha. Bukan yang dihapus. Di sini katakan wa idha hadaran qismatul miras, qismatul miras karabatul mayit. Kalau dihadiri pembagian harta warisan itu oleh kerabatnya si mayit dari orang-orang yang tidak mendapatkan jatah, demikian juga anak-anak yatim dan orang miskin, fa inna nufusahum tatashawwaqu ila akhdhi shay'in minhu. Kalau mereka sudah dekat-dekat situ, berarti mereka menginginkan, jiwa mereka pengen untuk mendapatkan biar cuma sedikit. Baik. Barakallahu fiik. Wala syama in kana jazilan, apalagi kalau harta warisan sangat banyak. Fa'amara Allah Subhanahu ayyura ayyuraddi khalahum bi syai'in ala sabilil birri wal ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang itu, ahli waris itu, untuk radh. Radh itu pemberian yang bukan merupakan jatah. Tabarakallahu. Bukan merupakan jatah sepersekian, sepersekian, enggak, bukan. Dibukan berapa-berapa. Yang hadir di situ barakallahu fikum. Baik. Yang dapat jatah sekian ratus juta, sekian puluh juta. Enggak apa-apalah kalau dia keluarkan 5 juta. Seberapa sih 5 juta atau 10 juta ketimbang uang yang dia dapat 400 juta. Baik, dia bagi-bagi ke sepupu-sepupunya yang hadir di situ. Barakallahu fikum. Anak-anak yatim. Agar فأمر الله سبحانه أن يردخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. طيب واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أم الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة هذه هي على الوجوب وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. Ini pelajaran yang kita pelajari di apa? Di pelajaran yang kita pelajari di mana? Pelajaran yang kita pelajari di usul fikih. Al-amruli, al-amruli wujub wal fauriyah. Setiap perintah itu adalah wajib dan segera, kecuali dalil yang memalingkannya. Ini hukum asal. Nah, seperti perintah ini. Ini kan perintah. Wa idza hadara qismatul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Coba. Farzuquhum, bagi ke mereka, berikan mereka. Perintah alam. Apa ulama berselisih pendapat tentang ini? Sebagian antara mereka mengatakan wajib, sebagian antara mereka najib. Masih panjang pembahasan para ulama tentang masakala. Para zukuhum, ada yang mengatakan berikan dari uang itu, ada juga yang mengatakan beri makan mereka. Para zukuhum, ya, diberi makan mereka. Barakallahu alaikum. Sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian mengatakan tidak wajib. Tambah lagi tuh. Kenapa alasannya tidak wajib? Sayyid, "Law kana 'ala al-wujubi laqtada istihqaqan fi tarikati wa musyarakatin wa musyarakatan bil mirati bi hujjatin majhulatin fa yudhi ila at-tanazi wa at-taqatur." Seandainya wajib, maka akan terjadi kekacauan. Maka semua keluarga kerabat akan datang ke situ dan menuntut hak mereka, mesti dan harus. Kemudian mereka akan bersilih juga berapa-berapa. Ini akan melahirkan apa? Nizak, perselisihan, dan melahirkan apa? At-taqato. Jadi perintah di sini linnadb, bentuk arahan, anjuran. Bukan wajib. Qala rahimahullah ta'ala, babun yusikumullah bi awladikum lidzakari mithlu haddil unsayin. Yusikumullah bi awladikum, Allah SWT mewasiatkan, memerintahkan kepada kalian untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu haddil unsayin, untuk laki-laki sama seperti jatah dua perempuan. Jadi, untuk laki-laki sama seperti jatah dua perempuan. Artinya seandainya ada seorang seorang meninggal dunia, tidak dia meninggalkan kecuali apa? Seandainya ada seorang meninggal dunia, si mayit meninggal dunia, tidak dia tinggalkan ahli waris kecuali anak laki-laki satu dan anak perempuan satu. Baik. Maka li Zakari mithlu hadzal husain, harta itu langsung dibagi menjadi tiga. Untuk laki-laki dua bagian dan untuk perempuan satu bagian. Namanya li Zakari mithlu hadzal husain. Kalau misalnya dia memiliki anak, dengan Allah memiliki anak berapa? Ibn, Sayyid. Jadi dibagi berapa nyata? Ini dapat dua, dapat satu. Paham ini? Sayyid itu memiliki Zakari, mislu Abdul Sayyid. Untuk perempuan dapat satu, yang laki-laki dapat dua. Jadi harta dibagi menjadi berapa? 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Harta itu semuanya bagi 7, kemudian dibagi. Itu yang maksud dengan lidzakari mitlu hadzal unsayyin. قال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني ابن المنكرير عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزل يوصيكم الله بأولادكم. طيب dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, aku dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar di Bani Salimah masyayyi di Bani Salimah dalam kondisi keduanya berjalan, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Fawajada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la aqil. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati aku lagi pingsan, tidak berakal. La aqil artinya pingsan. Fada adi ma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air. Fatawadda'a minhu thumma rasha 'alayya fa afaqtu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dari air itu. Kemudian beliau memercikkannya ke wajahku. Fa'afaktu, maka aku pun siuman. Fakultu ma ta'muruni an asna'a fi mali ya Rasulullah. Aku pun berkata, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untuk aku berlakukan harta bendaku, wahai Rasulullah. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum misluha lidzakari mislu hadzil unsayyin. Fa'inkunna nisa'an fa'ukasnataini falahunna. Ini ayat ke berapa? Ayat ke 11. Langsung disuruh bagi-bagi harta itu. Perhatikan baik-baik yang punya mushaf. Ayat ke 11 surat Nisa. Yusikumullahu bi'auladikum lidzakari mislu hadzal unsayyin. Allah telah mewasiatkan kepada kalian jika kalian mati untuk anak-anak perempuan ke anak laki-laki dua bagian, dan untuk anak perempuan, untuk laki-laki dua bagian, untuk anak perempuan satu bagian. Fa in kunna nisa'an fa wakasnataini, kalau mereka anak-anak kalian itu cuma anak perempuan tok, fa wakasnataini, di atas dua ke atas. Baik. Maka dia akan dapatkan sulus sepertiga. Tidak ada ahli waris dari sang anak kecuali tiga anak perempuan. Maka tiga anak perempuan atau dua anak perempuan ke atas ini, 3, 7 perempuan semuanya, 10 perempuan semuanya, maka mereka mendapatkan sulus sepertiga dari harta peninggalan si mayit dan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau anak keturunan itu cuma satu laki satunya perempuan, maka dia akan dapatkan nisfu, separuh dari harta. Separuhnya lagi ya, ahli waris lainnya. Kalau tidak ada wasiat, kembali lagi dia. Paham? Ini punya rat. Paham? Tidak ada liwaris kecuali dia, anak tunggal perempuan satu-satunya. Sudah tidak ada bibinya, sudah tidak ada macam-macamnya, tidak ada lagi. Tidak ada kakeknya yang merupakan ayah ibu si mayit, tidak ada lagi, sudah kelas dia. Pokoknya dia mendapatkan separuh sebagai jatah ahli waris dan separuh rat pengembalian. Setelah dicari-cari, tidak ada ahli waris lain kecuali dia, ya kembali ke dia. Jadi dia mendapatkan seluruh harta warisan. Contohnya, ketika si mayit tidak meninggalkan ahli waris kecuali bin, baru lagi tu. Atau dia? Mana jadinya? Ini kalau kita cerita mayit, kalau kita cerita mayit, semua orang yang ada di sekelilingnya ini kembalikan ke si mayit. Apanya si mayit? Jangan ada orang, ada seorang meninggal dunia, meninggalkan kakek, meninggalkan cucu, meninggalkan ini, meninggalkan, jangan. Cucu-cucunya siapa? Meninggalkan ini karena nisbahnya macam-macam. Kalau ke apa namanya, ke yang lainnya. Jadi misalnya kalau seorang mayit laki atau perempuan meninggal dunia, pokoknya dia meninggal bin. Kalau dua orang ibu dan campur laki perempuan, apa? Lidzakari, Lidzuhadun Zai. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in kunna nisaan fawqa thnaini falahunna thulutsa ma tarak, wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Menunjukkan kalau dua itu termasuk tiga ke atas. Barakallahu fikum. Kalau dia sendirian, maka dia mendapatkan setengah nisfu. Wali abawahi li kulli wahid minhum al-thuluth mimma taraka in kana lahu walad. Dan kedua orang tua, dan ayat ini cuma berapa ayat nih, cuma berapa ayat di awal-awal surah An-Nisa ini dan akhir surah An-Nisa, cuma sekitar 4-5 ayat. Barakallahu fikum. Baik. Yang betul-betul pembagian harta warisan. Baik, iya insyaallah. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang masalah istri. Insyaallah ini masalah apa namanya, anak dan kedua orang tua. Di ayat yang ke-10 ini, anak, kondisi anak laki-laki, anak perempuan dengan orang tuanya, paham? Serta sedikit dengan saudara. Insyaallah besok pembahasan tentang masalah apa? Tentang istri atau suami. Karena yang mati harus salah satunya, ya kan? Nah, ada orang bilang seorang meninggal dunia meninggalkan istri dan suami. Maksudnya dia meninggal suami istri, adiknya ditinggalkan dengan istrinya. Barakallahu fikum. Tidak bisa dikatakan demikian. Baik. Saling mewarisi. Kecelakaan Ada pembahasannya khusus sih, tapi itu sesuatu yang jarang. Kalau masih bisa diketahui siapa yang duluan mati, diberlakukan ini. Baik. Paham, diberlakukan. Misalnya satu mobil misalnya. Baik, satu mobil. Dia bersaudara 4. Baik. Bersaudara 5. Masing-masing sudah punya keluarga. Untuk ke pesta misalnya. Mobil terguling. Baik. Ada yang hidup, sempat hidup masih dia lihat ini satu itu dua lalu mati baru ini baru ini baru benar ini. Ini saling mewarisi nantinya. Paham? Saling mewarisi. Karena siapa yang duluan mati hartanya dia duluan yang dibagi. Paham? Siapa yang duluan mati hartanya dia duluan yang dibagi. Paham maksudnya itu? Dia akan lari sini. Kemudian ini hartanya lagi dibagi-bagi lagi. Dan setiap orang akan menikah wasit tersendiri. Ini termasuk pembagian yang sudah rinci. Apa itu? Ya kembali ke Baitul Maqdis sini. Tidak ada keluarga sama sekali. Khlas. Tapi biasanya kalau memang sebagian ulama mengembalikannya ke apa? Karabah namanya. Dalil Arham. Delaham yang tidak mendapatkan jatah. Paham? Tidak mendapatkan jatah. Sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan kembali ke Baitul Mal sini. Baik. Kalau tidak ada ahli warisnya. Semua orang-orang yang seperti katakan tadi, semua laki-laki yang sampai ke si mayit melalui perempuan, di antara perempuan, insyaallah. Baik. Dia tidak akan mendapatkan jatah harta warisan. Tapi kalau kondisinya seperti tadi, boleh jadi dia dapat. Kalau memang tidak ada ahli waris lain. Dia diposisikan kemana posisi dia? Dia seperti posisi apa sesungguhnya terhadap si bayi? Apakah dia di posisi paman, posisi saudara, posisi ponaan, posisi apa? Dari barakallahu fiik. Kemudian diberi itu. Wallahu a'lam. Bila hunas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.